setiap perkara yang jelek dan dari setiap perkara yang dibenci. Beliau mengatakan wa kadzalika la yambaghi lahu ayyatalaffata yaminan wa shimalan wa yashtaghilla bin nadari ila an-nas aw ghairi dhalika li'anna dhalika yashghaluhu 'anil istima'i lil khutbati. Beliau mengatakan tidak boleh bagi orang yang hadir untuk sholatul Jumat menoleh ke kanan dan ke kiri. Yaminan, yaminan itu kanan. Shimalan, shimalan itu kiri. Wa yashtaghilla bin nadhari ilan nas, dan sibuk melihat orang. Bin nadhari ilan nas, sibuk melihat orang. Au ghairi dzalika, atau selain itu. Atau selain itu. Li'anna dzalika yashghaluhu 'anil istima'i lil khutbah. Karena hal itu akan melalaikannya dari mendengar khutbah Jumat yang sedang disampaikan oleh imam, atau khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib. Iya. Menoleh ke kanan dan ke kiri, perbuatan itu akan menyibukkan dia dari mendengarkan khutbah yang sedang disampaikan oleh imam atau khatib. Demikian pula sibuk melihat orang, sibuk melihat manusia, perbuatan itu akan menyibukkannya dari mendengarkan khutbah yang sedang disampaikan. Dari mendengarkan khutbah yang sedang disampaikan oleh imam atau oleh khatib. Atau perbuatan selain itu yang dapat menyibukkan dia dari mendengarkan khutbah yang sedang disampaikan oleh imam atau khatib. Walakin liyattajih ilal khatibi kama kana sahabatu radhiyallahu anhum yattajihuna ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam halal khutbati. Akan tetapi hendaknya dia menghadap ke khatib, kalau di saat itu khatib yang menyampaikan khutbah. Akan tetapi hendaknya dia menghadap ke imam, jika di saat itu imam yang menyampaikan khutbah. Sebagaimana perbuatan itu dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka radhiyallahu anhum ajma'in menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah. Iya, Perhatikan di sini. Jangan kita sibuk melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat orang yang lalu lalang di luar masjid, atau sibuk memandang satu jamaah ke jamaah yang lain. Kemudian kita tersibukan dengan perbuatan-perbuatan itu sehingga kita tidak perhatian kepada khatib yang sedang menyampaikan khutbah. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, sedang menyampaikan khutbatul Jum'ah, mereka fokus, serius memperhatikan dan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Nabi, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakunallah, wa idza atusa fa innahu yahmadullaha sirran bainahu wa baina nafsih. Apabila salah satu dari jamaah Jumat bersin di saat imam atau khatib sedang menyampaikan khutbah, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah hamdalah. Kandanya dia mengucapkan alhamdulillah sirron, dengan lirih. Sirron penjelasannya pada kalimat setelahnya itu, bainahu wa baina nafsihi, yaitu ucapan alhamdulillah yang dia ucapkan hanya terdengar di antara dia dan dirinya. Dia dan dirinya saja yang mendengarnya, orang lain tidak mendengarnya. Ini maksud dari lirih, bainahu wa baina nafsi. Lihat penjelasan selanjutnya, sirron dengan lirih, bainahu wa baina nafsi. Maksud dari sirron di sini, bainahu wa baina nafsi, di antara dia dengan dirinya. Hanya dia saja yang mendengarnya. Hanya dia saja yang mendengarnya. Ayuhal muslimuna ibadallah, toyib, ayuhal muslimuna ibadallah rahimani wa rahimakunallah. Penjelasan selanjutnya, dan kita berakhir di sini pada pertemuan kemarin itu. Sengaja saya mengulang satu paragraf ditambah satu kalimat setelahnya agar kalian bisa mengikutinya, sehingga penjelasan kemarin dan hari ini tersambung. Perhatikan. Wa yajuzul kalamu qabla al khutbati ba'daha, wa idza jalasa al imamu bainal khutbataini li maslahatin, lakin la yambaghi at-tahadduthu bi umuri dunya. Ini akhir dari kalimat yang kita sampaikan kemarin. Perhatikan. Boleh bagi jamaah Jumat untuk berbicara sebelum khutbah. Untuk berbicara sebelum khutbah. wa ba'daha, dan setelah khutbah. Boleh bagi jamaah Jumat, boleh ya, bagi jamaah Jumat untuk berbicara sebelum khutbah Jumat. Dan boleh bagi jamaah Jumat untuk berbicara sesudah khutbah Jumat. Perhatikan di sini. Wa idza jalasal imamu bainal khutbataini li maslahatin. Dan boleh berbicara ketika imam duduk di antara dua khutbah. Ketika imam duduk di antara dua khutbah karena ada kemaslahatan. Iya, karena ada kemaslahatan, ada kebaikan. Kebaikan di sini dipandang dari sisi agama. Laisa bi umuri dunia, bukan dari sisi perkara-perkara dunia. Namun maslahah atau kebaikan di sini yaitu maslahah diniyah. Kebaikan di dalam agama. Kebaikan di dalam agama. Perhatikan. Iya. Kebaikan di dalam agama. Duduk di antara dua khutbah juga di sini hendaknya dipahami. Ketika imam naik, dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia duduk. Maka duduk yang pertama ini bukan duduk di antara dua khutbah. Namun ketika dia duduk yang pertama dan dia berdiri, ini hitungannya khutbah yang pertama. Apabila dia selesai menyampaikan khutbah yang pertama kemudian dia duduk, maka inilah duduk di antara dua khutbah. Karena setelah dia duduk ini, duduk dengan tenang. Bukan duduk asal duduk saja. Bukan duduk yang penting bagian belakang ini sudah menyentuh mimbar kemudian langsung berdiri. Tidak. Namun duduk yang dimaksudkan para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, yaitu duduk, benar-benar duduk. Duduk dengan tenang. Kemudian baru dia berdiri untuk khutbah yang kedua. Maka duduk ini namanya duduk di antara dua khutbah, yaitu duduk di antara khutbah pertama dan duduk di antara khutbah kedua. Perhatikan. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga Allah memberkahi kalian semuanya. Perhatikan ya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakunallah. Akan tetapi tidak sepantasnya untuk berbicara tentang urusan dunia. Tidak sepantasnya berbicara tentang urusan dunia. Bicara tentang bisnis, tentang toko, atau berbicara tentang barang-barang dagangan. Ini perkara dunia semuanya. Berapa omset kamu seharian? Ketika kamu jualan dari pagi, tutupnya jam 5, atau setelah isya, kemudian kamu tutup, omset sehari itu berapa? Jangan cerita-cerita seperti ini. Karena ini cerita-cerita tentang perkara dunia. Kamu buka toko jam berapa, kamu tutup jam berapa? Jangan diceritakan di saat engkau hadir untuk Jumat. Karena itu termasuk perkara-perkara dunia. Cerita hari apa kamu mau jalan untuk bersama-sama dengan rombongan yang lain, melihat indahnya pemandangan. Iya, ini perkara-perkara dunia dan tidak pantas kamu cerita di saat engkau hadir di masjid untuk Jumat. Perhatikan. Banyak perkara-perkara dunia itu bukan sebatas yang kita ceritakan saja, bukan sebatas yang saya sebutkan tadi. Banyak jumlahnya. masakan kamu enak atau tidak. Saya dengar kamu walaupun ikhwan tapi kamu pintar masak. Masakan kamu enak atau tidak. Ini cerita-cerita tentang dunia. Ini namanya at-tahadduts bi umuri dunia. Cerita tentang dunia saja. Jangan diceritakan. Di saat engkau telah ada di masjid untuk menunaikan Jumat. Perhatikan. Ayuhal muslimuna ibadallah wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakunallah, wa bil jumlah fa khutbatal jum'ati lahuma ahamiyatun azimatun fil islami lima tashtamilani alaihi min tilawatil qur'ani wa dhikri ahadithir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulan ya, wabil jumlah, dan sebagai kesimpulan. Iya, wabil jumlah artinya dan sebagai kesimpulan. Fa khutbatal jum'ati lahuma ahamiyatun azimatun fil islami. Dua khutbah itu memiliki kedudukan yang besar dalam Islam. Lima tashtamilani alaihi min tilawatil qur'ani wa dhikri ahadithir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena keduanya mencakup bacaan Al-Quran dan penyebutan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah, khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib itu memiliki kedudukan yang besar di dalam Islam. Karena khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib itu mencakup bacaan Al-Quran dan penyebutan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat dia baca, hadis dia sebutkan. Iya, di dalam khutbah itu imam atau khatib membacakan ayat, atau imam dan khatib menyampaikan ayat. Iya. Dan juga imam atau khatib itu menyebutkan hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahima kunallah, wa tadammunihima التوجيهات النافعه والموعظه الحسنه وتذكير بايام الله. Dan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib itu mencakup bimbingan-bimbingan yang bermanfaat, nasihat yang baik. Iya, nasihat yang baik dan peringatan tentang hari-hari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibul ihtimamu bihima min qibalil khutibi wa min qibalil mustami'ina. Falaysat khutbatul jum'ati mujarrada hadithin adiyin kal ahadithi allati tulqa fin nawadi wal ihtifalati wal ijtima'. al-aati al-aadiyati wal istima'atil aadiyati. Beliau mengatakan di sini ya, Syekh Saleh Ibnu Abdullah Alul Fauzan hafizahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya min kulli su'in wa makruh, dari setiap kejelekan dan dari setiap perkara yang dibenci. Beliau mengatakan, maka wajib untuk memperhatikan keduanya. Iya, wajib memperhatikan keduanya, baik dari pihak khotib maupun dari pihak pendengar. Wajib untuk memperhatikan, baik bagi khotib ataupun bagi pihak pendengar. Iya, maka khutbah Jumat bukanlah sekedar pembicaraan yang bersifat toyib, bersifat formalitas. Iya, bersifat formalitas sebagaimana pembicaraan-pembicaraan yang ada pada seminar-seminar, perayaan-perayaan dan perkumpulan-perkumpulan yang biasa terjadi. Iya, khutbah Jumat itu didengar, diperhatikan, karena ayat dan hadis yang disampaikan juga bimbingan, arahan dari para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah merahmati mereka, berkaitan dengan agama Islam dan juga berkaitan dengan kehidupan kaum muslimin secara khusus, bahkan kehidupan umat manusia secara umum. Dan ini hendaknya diperhatikan oleh khatib. Jangan lelucon yang dia sampaikan ketika dia berada di atas mimbar. Dia berbicara yang mengundang tawa jamaah yang ada. Ini khutbah Jumat, ibadah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakunallah. Wa mimma yanbaghi tanbihu alaihi anna ba'dal mustami'ina lil khutbatay al jum'ati yarfa'u sawtahu bi ta'awuzi 'indama yasma'u shay'an min al wa'idi fil khutbati aw yarfa'u sawtahu bi su'ali wa du'ai indama yasma'u shay'an min dhikri thawabi awil jannati wa hadha shay'un la yajuz. Di antara beberapa perkara yang perlu diingatkan, di antara beberapa perkara yang perlu diingatkan atau di antara beberapa perkara yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebagian orang, bahwa sebagian orang-orang yang mendengarkan khutbah, ada yang mengeraskan suaranya dengan mengucapkan ta'awud, perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengarkan suatu ancaman yang disampaikan oleh imam atau khatib di dalam khutbah. Mereka segera berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau terkadang sebahagian orang-orang mengeraskan suaranya untuk meminta dan berdoa ketika mendengar disebutkan tentang balasan yang baik, pahala atau surga. Para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, termasuk di dalamnya Syekh Saleh Ibnu Abdillah Alul Fauzan hafizahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Beliau mengatakan ini adalah perkara yang tidak boleh untuk dilakukan. Jangan engkau keraskan suaramu. Jangan engkau keraskan suaramu dengan ta'awudz ketika mendengar ancaman yang disampaikan oleh imam atau khatib. Jangan engkau keraskan suara kamu. Jangan engkau keraskan suaramu ketika meminta dan berdoa di saat mendengar disebutkannya balasan yang baik, pahala ataupun surga. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Rahimani wa rahimakunallah. Wa huwa dakhilun fil kalamil manhihi anhu halal khutbati. Dan perbuatan itu masuk pada kategori. Dan perbuatan itu masuk pada kategori, masuk pada komposisi berbicara yang dilarang ketika khutbah. Mengeraskan suara untuk berta'awudz di saat mendengarkan ancaman yang disampaikan oleh imam dan khatib, hukumnya sama dengan berbicara di saat khutbah. Bicara yang tidak dibolehkan. Demikian pula mengeraskan suara ketika meminta dan berdoa di saat mendengar disebutkannya balasan yang baik atau pahala atau surga yang disampaikan oleh imam atau khatib. Ini termasuk berbicara yang dilarang di saat khutbah. Perhatikan, ini fikih Jumat ini harus paham, harus mengerti. Jangan kita beragama mengikuti kebanyakan orang, namun agama itu sesuai dengan dalil dan juga penjelasan para ulama alaihim rahmatullah yang menjelaskan dalil Al-Quran dan dalil di dalam sunnah al-ahadith, hadith-hadith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakunallah. Di dalam penjelasan selanjutnya beliau menyebutkan wa qad dzakara al-ulama'u rahimahumullahu anna shalatal jum'ati fardun mustaqillu laysat badalan min adh-dhuhri. Dan para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, Toyib, ada yang terlewatkan ini. Iya. Ada yang terlewatkan. Maaf ya, maaf. Wa qad dallatin nususu ala anna al-kalama halal khutbati yufsidul ajra. Saya ulangi ya. Wa qad dallatin nususu ala anna al-kalama halal khutbati yufsidul ajra. Dan nas-nas an-nusus telah menunjukkan bahwa berbicara ketika khutbah yufsidul ajra, akan merusak pahala. Wa annal mutakallima la jum'ata lah. Dan sesungguhnya orang yang berbicara tidak sempurna sholat Jumatnya. Orang yang berbicara di saat khutbah sedang disampaikan oleh khatib atau imam, tidak sempurna Jumatnya. Tidak sempurna Jumatnya. Wa annahu kal himari yahmilu asfara. Wa annahu kal himari yahmilu asfara. Orang yang berbicara di saat khutbah sedang disampaikan oleh imam atau khatib, atau khatib, perhatikan ya, dia seperti keledai yang membawa beban berat. Asfara itu artinya beban berat. Perhatikan. Al-himar keledai, yahmilu asfara, yahmilu membawa, asfara beban berat. Dia seperti keledai yang membawa beban berat. Fayajibul hadharu min dhalika wa tahdhiru minhu. Maka wajib untuk berhati-hati dari perbuatan itu, dan hendaknya mengingatkan kaum muslimin tentangnya. Ingatkan kaum muslimin tentangnya. Ajari mereka bagaimana ketika sudah berada di masjid di hari Jumat dan khutbah sedang disampaikan kepada jamaah Jumat, disampaikan oleh imam atau khatib, ajari mereka tentang adab-adab yang harus mereka patuhi ketika mereka datang untuk menunaikan Jumat. Perhatikan. Wa qad dzakara al-ulama'u rahimahumullahu anna shalatal jum'ati fardun mustaqillu laysat badalan min adh-dhuhri, laysat badalan min adh-dhuhri. Perhatikan ya. Para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah merahmati mereka, Mereka menyebutkan bahwa sholat Jumat adalah kewajiban tersendiri, fardun kewajiban, mustaqillu itu terpisah atau tersendiri, fardun mustaqillun kewajiban yang tersendiri, bukan pengganti dari sholat zuhur. Jangan sampai ada anggapan ketika sholat Jumat sedang dilakukan kemudian mengatakan bahwa sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Bukan. Sholat Jumat itu terpisah. Dia kewajiban tersendiri, kewajiban terpisah, bukan sebagai pengganti dari sholat zuhur. Bukan sebagai pengganti dari sholat zuhur. Perhatikan. Qala Umar radhiyallahu anhu, salatul jum'ati raq'atani tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini. Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Umar ibn Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, beliau menyebutkan bahwa salat Jumat itu 2 rakaat. Salat Jumat itu 2 rakaat. Sempurna dan bukan qasar. Tamamun ghairu qasrin. Sempurna dan bukan qasar. Salat Jumat 2 rakaat itu salat sempurna itu. Itu bukan salat yang dikosor, yang diringkas. lakukan. Ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan penyampaian nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Athar dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, satu. Wa qala Ibnu Katsirin, dan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sahibu tafsir, pemilik kitab tafsir ini, sahibul qasasul anbiya, sahibul qasasul anbiya, pemilik kitab qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Beliau menyebutkan isnaduhu ala syarti muslimin. Isnaduhu ala syarti muslimin. Sanadnya, jalur periwayatannya berdasarkan syarat Imam Muslim alaihi rahmatullah, semoga Allah merahmatinya. Naam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakunallah. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kajian Ummahat di sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ada kekeliruan ataupun kesalahan yang disebabkan karena ketergelinciran lisan. Satu, saya mohon dimaafkan. Yang kedua, saya siap untuk rujuk kepada kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.